Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Raja yang muliakan Allah SWT, beserta juga pemirsa Surau TV dan juga radio-radio yang ikut merelai kajian kita pagi hari ini, semoga antum semua dalam jagaan Allah SWT dan lindungan Allah SWT, senantiasa diberi keberkahan dalam umur, usaha dan juga segala kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dengan segala puji kepada Allah, kita kembali diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari ini untuk berjumpa melanjutkan pembahasan kita, yaitu materi yang sengaja kita kupas sejarah, ya, mulai dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, dan telah selesai kita bincang sampai wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita dengan sejarah pemerintahan Khulafa'ur Rasyidin, dan ini juga perlu kita pelajari bagaimana saja perjalanan Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW, perjuangan para sahabat, dan juga bagaimana dan apa pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari perjalanan dan sejarah kehidupan para sahabat tersebut. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW di pagi yang penuh berkah ini, yaitu di hari Jumat, merupakan salah satu hari yang sangat dianjurkan kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, yaitu salah satu hari besar dalam setiap minggunya. Maka selayaknya kita sebagai umat beliau dengan senantiasa banyak mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa ala sayyidina Muhammadin wa ala rasulika Muhammadin. Kita selalu banyak bersalawat, dan begitu banyak sekali faedah-faedah yang akan diraih oleh orang-orang yang senantiasa banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya yang dibahas oleh para ulama kita di antara Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ya, puluhan dari faedah-faedah yang akan di keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang selalu banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kemudahan urusan yang keberkahan, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa juga bersalawat kepada orang tersebut. Cumana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam sebuah hadisnya, man shalla alayya shalatan wahidatan aw maratan wahidatan shalla alaihi biha asyrah. Barang siapa yang mengucapkan selawat, ya, kepada untukku, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan ganjaran balasan buat dia 10 kali lipat, ya, Allah akan memberikan selawat untuk orang tersebut. Selawat dari Allah artinya adalah yaitu taufik, inayah, kemudahan, keberkahan, ya. Adapun selawat dari seorang hamba adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad SAW, akan sentiasa ditingkatkan derajatnya dan juga diberikan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran pada kesempatan yang lalu atau majlis yang terakhir, kita telah berbincang tentang salah satu perjuangan Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, saat ini kita bicara tentang masa Khulafa'ur Rasyidin, yaitu khalifah yang pertama itu Abu Bakar Siddiq anhu, dan kita telah bicara apa saja program-program yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq anhu, ya, sampai kita salah satu program yang sangat strategis, yang begitu besar faedahnya, azim sekali, yaitu masalah pembukuan Al-Quran, itu di mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, dalam satu bundel. Nah, dan itu telah kita sebutkan rincian sebagian riwayat tentang hal itu, namun kita belum merinci bagaimanapun pelaksanaan perintah ini oleh Zaid bin Sabit tentang perintah ini, ya, ketika diminta oleh Abu Bakar Siddiq anhu untuk mengumpulkan Al-Quran Karim bersama Umar bin Khattab anhu. Kenapa hal ini penting sekali? Karena banyak sekali sekarang ini syubhat-syubhat ataupun opini-opini yang mengiring untuk melemahkan keyakinan kaum muslimin terhadap Al-Quran ini. Terutama mereka berusaha menyimpangkan dan mengotak-atik sejarah penulisan Al-Quran. Maka ini untuk menambah keyakinan kita dan juga menambah pemahaman kita, dan kita juga dapat menjawab berbagai isu opini yang dilemparkan untuk membuat keyakinan kita lebih pada Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kelompok liberal, kemudian juga oleh kelompok orang Syiah Rafidah yang sengaja ingin mengaburkan sejarah Al-Quran dan ingin mengganti dengan pemahaman atau sejarah yang mereka tulis sendiri. Maka kita harus mengerti hal ini, karena hal ini adalah hal yang sangat urgen dan sangat penting untuk kita ketahui. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan sekilas tentang bagaimana upaya Abu Bakar Siddiq anhu dalam mengumpulkan dalam satu bundel, dalam satu mushaf Al-Quran yang telah ditulis di masa Rasulullah SAW. Namun kita belum berbincang bagaimana pula penulisan Al-Quran di masa Rasulullah SAW, bagaimana penjagaan Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Ya, nanti setelah kita sampai pada bicara tentang masa khalifahan Uthman Affan radhiyallahu anhu, kita akan lanjutkan pula bagaimana pula pengumpulan Al-Quran, apa sebab-sebabnya terjadi pada Uthman radhiyallahu anhu. Di sini sebelum kita berbincang, mungkin kita ada yang bertanya, kok bisa Al-Quran itu dikumpulkan 3 kali, Ustaz? Apa maksud pengumpulan Al-Quran di sini? Jam'u Al-Quran itu maksudnya di sini apa? Pemahaman ketika mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah dengan makna jam'u Al-Quran di masa Abu Bakar, di masa Uthman itu berbeda. Kalau di masa Rasulullah SAW benar-benar maksudnya adalah mencatat setiap wahyu yang turun, kemudian setelah selesai dicatat oleh para penulis wahyu, ya, di antara Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab dan para sahabat-sahabat yang lainnya, itu dikumpulkan di sebuah tempat, sebuah ruangan di rumah Rasulullah SAW. Nah, itu yang dimaksud dengan kumpulan Al-Quran di masa itu, dikumpulkan dalam satu ruangan. Tapi kalau di masa Abu Bakar Siddiq, antara dikumpulkan apa yang telah terkumpul dalam satu ruangan di masa Rasulullah, dan kemudian juga ditambah dengan untuk meng-cross-check semua itu dengan riwayat-riwayat yang ada pada sahabat, dan juga catatan-catatan Al-Quran yang ada pada sahabat. Nah, dalam sebuah mushaf, ini pengumpulannya. Jadi kalau di masa Rasulullah pencatatannya pengumpulan dalam sebuah ruangan di rumah Rasulullah SAW, kalau di masa Abu Bakar Siddiq adalah yaitu pengumpulan dalam bentuk sebuah mushaf. Ya. Nah, adapun di masa Utsman maksudnya adalah pengulangan apa yang telah dicatat, yaitu di masa Abu Bakar Siddiq, yang telah dikumpulkan di masa Abu Bakar Siddiq anhu, ditulis berapa nuskhah dengan berapa revisi yang dilakukan oleh Utsman. Ya, seperti umpamanya di masa Abu Bakar Siddiq anhu, itu Al-Quran yang tertulis itu tertulis dalam masih dalam tetap 7 dialek, ya. Tapi di masa Utsman radhiyallahu anhu, nah, itu dijadikan 1 dialek saja, yaitu dialek Quraisy, ya, bahasa Quraisy, demi untuk mengantisipasi perselisihan dalam masalah dialek ini, sehingga nanti terjadi juga memancing perpecahan di tengah kaum muslimin. Maka Utsman bin Affan setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior termasuk Ali bin Abi Thalib, ya, dan para sahabat Abu Ubaidah dan lain-lainnya, dan para sahabat-sahabat yang lain hidup itu, ya, Abu Ubaidah sudah istisyad di masa wafat presiden, tapi sahabat-sahabat senior di antaranya Ali bin Abi Thalib itu sudah diajak bermusyawarah oleh Utsman bin Affan tentang hal ini. Bahkan nanti akan kita katakan bagaimana pujian Ali bin Abi Thalib terhadap usaha bin Affan, umat Utsman bin Affan yang telah berusaha mengulangi, memperbanyak apa yang ditulis di masa itu, mencatat dalam beberapa nuskhah apa yang ditulis di masa Abu Bakar Siddiq anhu. Baik, para pemirsa yang mendengar yang dirahmati Allah SWT, kita sebelum merinci lagi, lebih rinci bagaimana juklaknya, ya, petunjuk pelaksanaan Abu Bakar Siddiq anhu kepada para lejnah, kepada anggota yang telah ditunjuk, panitia yang telah ditunjuk secara resmi oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Kita berbincang dulu bagaimana sih pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah SAW, karena ini belum sempat kita bicarakan di masa hidupnya Rasulullah SAW, ya, bagaimana cara pencatatan wahyu di masa hidupnya Rasulullah SAW. Al-Quran sebenarnya yang telah kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran lalu, Allah SWT telah menjamin akan keasliannya dan keterjagaannya sampai hari kiamat. Sebenarnya yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah SWT, kami, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran itu, dan sungguh kami benar-benar akan menjaganya juga, kata Allah SWT. Jadi inilah salah satu keutamaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, adalah Al-Quran mendapat perjagaan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun kitab-kitab suci sebelumnya itu karena masa berlakunya terbatas, ya, dengan masa tertentu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyerahkan penjagaan kitab suci tersebut kepada umat itu sendiri. Namun karena Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang terakhir dan tidak ada lagi rabi dan tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjamin keasliannya sampai datang hari kiamat. Baik. Kemudian juga telah kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin juga untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwa tidak akan ada satupun ayat yang akan luput atau lupa dari Rasulullah Sallam. Kita ingat ketika Rasulullah Sallam awal turun wahyu itu, Rasulullah SAW sering menggerak-gerakkan lisannya untuk mengikuti bacaan Jibril karena takut nanti ada yang kelewat ketika mengulangi bacaan Jibril itu. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW dan Allah SWT melarang Rasulullah SAW untuk menggara-garakan lisannya mengikuti bacaan Jibril, tetapi Allah SWT menyuruh Rasul kita SAW agar memperhatikan bacaan Jibril dengan seksama sampai selesai Jibril membacakan, kemudian setelah itu baru Rasulullah SAW membacakan kembali apa yang telah dibacakan oleh Jibril. Maka oleh sebab itu Allah SWT tegakkan dalam firman-Nya, la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bih, ya, sebenarnya dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-19, ya, jangan engkau gerak-gerakkan lisanmu hai Muhammad agar engkau cepat hafal, ya, li ta'jala bih, engkau tersegesa-gesa ingin menghafalnya. Lalu Allah sebutkan inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah katakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kami lah, kami sungguhnya akan menyamin untukmu tentang terkumpulnya Al-Qur'an itu dalam dadamu dan juga tentang bacaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya, sungguhnya atas kami lah, kewajiban kami lah, itu sudah kami jamin, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang apa? Pengumpulannya dan juga bacaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang terluput. Ini salah satu ayat juga, ayat yang lain juga menunjukkan tentang keterjagaan Al-Qur'an, keaslian Al-Qur'an itu. Mulai semenjak di awal turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, ya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah selesai Jibril membacakan kepada engkau, baru setelah itu engkau baca, kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi' qur'ana. Tsumma inna 'alaina bayana. Kemudian Allah juga tegaskan, kemudian juga untuk masalah memahami penjelasan-penjelasan keterangan-keterangan Al-Qur'an itu kami juga yang akan menjelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tsumma inna 'alaina bayana, sebagian ulama menjadikan ini adalah dalil tentang bahwa sunnah juga terjaga sampai hari kiamat. Karena sunnah merupakan mufassir Al-Qur'an, karena sunnah adalah untuk menjelaskan bagai hukum-hukum yang mujmal, hukum-hukum yang global dalam Al-Qur'an itu dirinci dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, ya, sampai Al-Qur'an terhafal, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah juga dihafal oleh para sahabat, demikian pula Al-Qur'an Al-Karim. Taib. Ini jaminan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian bagaimana Rasulullah sallam menghafal Al-Qur'an, ini juga telah kita jelaskan bahwa Rasulullah sallam setiap Ramadan bertadarus dengan Jibril, mengulangi apa yang turun selama satu tahun itu kepada Jibril setiap bulan Ramadan, dan di tahun wafatnya Rasulullah SAW, Jibril membacakan dua kali. Jibril menyimak atau mendengarkan dari Rasulullah SAW dua kali dari Rasulullah SAW tentang Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya. Nah, ini bentuk keterjagaan Al-Quran di masa Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah menerima Al-Quran dan terjaganya Al-Quran itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW menerima wahyu, Rasulullah memanggil para penulis wahyu. Ya, kemudian para penulis wahyu itu mencatat, ya, apa yang di dan itu dicatat di depan Rasulullah SAW. Ya, kemudian di samping itu penulis, para penulis wahyu setelah mereka menulis untuk Rasulullah SAW, mereka juga menulis untuk mereka sendiri. Jadi Al-Quran juga ada yang terkumpul di rumah Rasulullah SAW yang spesial untuk sebagai dokumentasi Rasulullah SAW. Ya, dan juga para sahabat pun membuat menulis Al-Quran itu sendiri atau menjadikan untuk memiliki Al-Quran sendiri yang mereka catat setelah mereka menulis untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sebuah hadis sama Aisyah anha, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan oleh Rasulullah Sallam tentang akhir Ramadan yang dalam kehidupan beliau, beliau menyebutkan inna Jibril kana yu'ariduni Al-Qur'ana kulla sanatin marrah. Sesungguhnya Jibril, ya, selalu mendengarkan. Jadi Jibril membacakan, Rasulullah juga membacakan, ya, memuraja'ah bersama Rasulullah SAW, bertadarus bersama Rasulullah SAW setiap tahun satu kali, kata Rasulullah SAW. Wa innahu aradhi 'amil amaratain wa innahu aradhani al-'ama marratain. Pada tahun ini, kata Rasulullah, maksudnya pada Ramadan ini, Jibril justru mengulangi, menyimak dariku dua kali, gitu. Jibril membacakan, aku juga membacakan kepada Jibril, itu dua kali saling store di area Rasulullah, store hafalan istilah para madrasah hafaz, ya, madrasah tafsir Al-Qur'an itu dilaporkan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu semuanya oleh Rasulullah SAW dua kali, ya, sehingga untuk menunjukkan itu adalah Al-Qur'an yang sudah paten, Al-Qur'an yang tidak ada lagi nasakh dan dalamnya, begitu. Nah, wala arahu illa hadara ajali, maka Rasulullah setelah melihat ada perubahan ini, Rasulullah memberitahu kepada Aisyah bahwa ini seakan-akan ajalku sudah dekat. Nah, ini tentang bagaimana proses Rasulullah menerima Al-Quran dari Jibril dan bagaimana terjaganya Al-Quran itu dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat juga demikian. Para sahabat adalah berlomba-lomba juga untuk menghafal Al-Quran, berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran, ya. dengan berbagai cara, dengan belajar langsung kepada Rasulullah SAW, praktek-praktek mereka atau sesama mereka sendiri juga saling membacakan bacaan mereka kepada sahabat yang lain, ya. Kemudian juga mereka di malam hari, ya, dalam salat-salat tahajud mereka yang qiyamul mereka juga membaca Al-Quran itu dengan, ya, dengan jumlah yang begitu besar, namanya mengulang hafal-hafal mereka. Kemudian juga mereka setiap hari juga sering membaca Al-Quran di rumah-rumah mereka. Nah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang ingin mendengar bacaan-bacaan mereka, ya. Seperti ketika Rasulullah Sallam mengintip bacaan Abu Musa Al-Ash'ari. Ini di antara sahabat yang hafal Quran juga penulis Al-Quran bersama Rasulullah Sallam. Ubay bin Ka'ab, Abu Musa Al-Ash'ari, Ibnu Mas'ud, kemudian Zaid bin Sabit, ya. Nah, Rasulullah Sallam pernah satu kali yaitu mengintip di luar gitu dengan mendengar bacaan Abu Musa Al-Ash'ari. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat dalam Sahih Muslim dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya, "La ra'aitani wa ana astami' ila qira'atika al-Bariha." Ya, kata Rasulullah memberitahu kepada Abu Musa Al-Ash'ari, ya, di mana Abu Musa Al-Ash'ari membaca Al-Qur'an di malam hari di rumahnya, lalu Rasulullah memberitahu kepada dia pagi harinya, "Seandainya engkau melihat aku, ya, ketika mendengarmu saat membaca Al-Quran malam tadi di mana saat mendengarmu membaca Al-Quran malam tadi," kata Rasulullah. Ini berarti bariha itu maksudnya malam, ya. Laqad utita mizmar min zamir Daud. Jadi dia lalu mendengarkan begitu indahnya suara Abu Musa Al-Ash'ari dan membaca Al-Quran sehingga beliau memuji, "Engkau bagaikan diberi seruling Daud," gitu ya. Keindahan apa namanya suara beliau dalam membaca Al-Quran. Nah, ini Rasulullah SAW bukan hanya sekedar mendengar bacaan-bacaan sahabat, tapi Rasulullah juga sering melewati rumah-rumah para sahabat dan mendengar apakah sahabat bagaimana bacaan-bacaan para sahabat dalam baca Al-Quran. Dan ini bukan hanya pada Abu Musa Al-Ash'ari juga, ya, dan juga terjadi berapa kali seperti juga beliau pernah mendengar bacaan Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya, Salim Maula Abi Hudzaifah juga pernah dengar bacaannya oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW memuji juga bacaannya, "Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mitslak." Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di tengah umatmu seperti kamu ini. Ada orang seperti kamu, kata Rasulullah SAW. Ya, dia memuji tentang hafalannya dan bacaannya. Kemudian juga Rasulullah SAW kadang-kadang, ya, ingin mendengarkan bacaan Quran dari para sahabat. Seperti ketika Rasulullah SAW ingin mendengar bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, maka ketika suatu kali Rasulullah SAW berkata kepada Mas'ud, ya, "Iqra alayya al-Quran." "Wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepadaku." Ya. Ini salah satu bentuk dalam pengajaran Al-Quran. Ima ditalkin, ima istima', itu dalam menghafal Al-Quran begitu caranya. Ya, imma guru mentalkin membacakan kepada muridnya diulang-ulang gitu ya, atau muridnya membacakan apa yang telah dihafalnya. Nah, ini Rasulullah SAW ingin mendengar bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, ya, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil," kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, bagaimana saya membacakan kepada engkau ya Rasulullah? Kan Al-Quran diturun sendiri kepada engkau," gitu ya. Qala Rasulullah, "Inni uridu au inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Kata Rasulullah, "Saya ingin mendengarnya dari orang lain," kata Rasulullah SAW. "Saya ingin mendengarnya dari orang lain." Faqara 'alai surat An-Nisa. Sehingga saat itu langsung membacakan surat Nisa sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na bika fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ya. "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin," kata Allah SWT, "bagaimana nanti di hari kiamat ketika kami mendatangkan engkau, kami datangkan dari setiap umat itu setiap saksi dari setiap umat, kemudian engkau kami panggil engkau," kata Allah SWT, "juga kami datangkan engkau untuk menjadi saksi di atas mereka." "Wajib nabika hala wali syahida." Qala hasbuk, ketika Rasulullah SAW mendengar begitu, ya, peristiwa hari akhirat dalam ayat ini, di mana nanti di akhir kelak semua umat-umat para nabi akan ditanya, apakah para nabi-nabi yang telah diutus itu menyampaikan ajaran yang telah diwahyukan Allah kepada mereka dengan benar, dengan sempurna atau tidak. Maka para nabi ditanya, mengatakan, "Kami telah menyampaikannya wahai Allah." Kemudian sebagian umat ada yang mengingkari bahwa nabinya ada yang tidak menjalankan tugasnya dengan misinya dengan sebenar-benarnya. Maka para nabi tadi meminta untuk menjadi saksi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi kita menjadi saksi saat itu, ya, atas para nabi yang telah menyampaikan tugasnya, misinya, ya, dengan baik, ya, tidak ada sedikit pun yang mereka sembunyikan. Maka ketika itu Rasulullah SAW diangkat menjadi saksi atas semua umat. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mendengar ayat itu, berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Hasbukal an," ya, "cukup sampai di sini," kata Rasulullah SAW. Qala Mas'ud, lalu Mas'ud melihat kepada Rasulullah SAW, "Fatafattu faltafattu fa idza 'ainahu tazrifan." Ya, ketika saya melihat, rupanya Rasulullah SAW kedua mata beliau sedang meneteskan air mata. Itu kedua mataku beliau sedang basah ya, melihat meneteskan air mata. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mendengar ayat tersebut, ya, keutamaan diberikan Allah kepada beliau, suasana hari akhirat membuat beliau menjadi terharu sehingga apa namanya meneteskan air mata beliau. Nah, ini salah satu faedah juga bagi kita bagaimana kita hendaknya ketika baca Al-Quran betul-betul kita hayati dan meresapi sehingga membawa sebuah makna religi. Pengalaman keimanan yang begitu dalam ke dalam jiwa kita yang akan berpengaruh kepada suasana ibadah kita, kekhusyukan dalam ibadah, berpengaruh kepada akhlak kita di tengah masyarakat dan seterusnya. Nah, kemudian juga riwayat lain menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW seringnya mendengar bacaan-bacaan para sahabat, ya, jika lewat di rumah-rumah para sahabat Rasulullah SAW mendengar. Ini juga di samping melihat bagaimana Rasulullah SAW ingin mengoreksi kesempurnaan bacaan sahabat, demikian juga kelihatan bagaimana para sahabat itu adalah orang yang sangat antusias ya dalam baca Al-Quran. Buktinya ketika Rasul lewat di depan rumah di dekat rumah Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah mendapati dia juga sedang baca Al-Quran. Lewat dengan rumahnya Salim Maula Abi Huzaifah juga membaca Al-Quran. Nah, kemudian beliau pernah juga lewat di perkampungan, itu kalau kita sekarang mungkin RT atau RW lah, yang itu kebanyakan orang Asy'ariyin. Orang Asy'ariyin ini adalah yang hijrah dari Yaman ya, di Madinah ya. Inni la'arifu aswata rafaqatil Asy'ariyin ya. Sungguhnya aku mengenal suara-suara ya orang-orang Asy'ariyin itu bil Quran. Ya, dengan melalui suaranya ketika baca Al-Quran. Hina yadkhuluna al-bail, hina yadkhuluna bil-lail, ketika mereka di malam hari berada dalam rumah mereka. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW di malam hari lewat di dekat rumah-rumah orang Asy'ari ini, Rasulullah mendengar, oh ini suara Pulan, oh rupanya ini rumah Pulan. Padahal di siang hari Rasulullah enggak tahu ini rumah siapa ini, ini rumah siapa. Tapi Rasulullah di malam hari lewat dapat membedakan rumah-rumah sahabat dengan melalui suara mereka begitu. Artinya betapa indahnya ya suasana di masa nubuah, di masa kehidupan Rasulullah bersama sahabat ya. Itu Rasulullah SAW mendengarkan suara sahabat dari apa namanya Asy'ariyin ini. Yaitu mendengar baca mereka terhadap Al-Quran ya. Kata Rasulullah, wa'arifu manazilahum min aswatim, dan aku bisa membedakan rumah-rumah mereka melalui suara mereka, kata Rasulullah SAW ya, bil-layli, di malam hari. Jadi di malam hari aku dapat membedakan rumah-rumah mereka melalui suara mereka, kata Rasulullah SAW. Wa'in kuntu lam arwa manazilahum, sekalipun aku tidak pernah melihat rumah mereka, yaitu hina nazalu bin nahar, ketika mereka masuk ke rumahnya di siang hari. Jadi kalau siang hari Rasulullah enggak tahu ini rumah siapa ya. Tapi setelah malam hari ketika Rasulullah lewat, nanti bisa dibedakan ini, oh ini rumahnya sepulan. Karena dengan melalui suara mereka dalam membaca Al-Quran. Nah, ini menunjukkan kepada kita, yaitu bahwa betapa hari-hari sahabat, kecintaan mereka pada Al-Quran, ya keterjagaan Al-Quran itu mereka menjadikan, yaitu sebagai hobi mereka adalah membaca Al-Quran di rumah-rumah mereka. Dan tentu mereka termotivasi dengan janjian-janjian yang dijanjikan Allah bagi orang sering baca Al-Quran dan juga Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Rasul kita menyebutkan menyuruh menghiasi rumah kita dengan membaca Al-Quran. Zainu buyutakum yang bikiratil Quran, hiasilah rumah kalian dengan banyak membaca Al-Quran. Dan juga Rasulullah menyebutkan bahwa rumah ini baca di dalamnya Al-Quran, akan lari setan yang ada di rumahnya. Rumah ini baca dalam surah Al-Baqarah, setan akan lari di rumah tersebut. Maka ini adalah faedah yang azim bagi kita. Ketika kita mendengar bagaimana sahabat dalam kehidupan mereka di malam hari di rumah mereka adalah banyak membaca Al-Quran. Apalagi ya tidak berapa hari lagi, hanya hitungan hari ya bulan Ramadan sudah datang menghampiri kita. Oleh sebab itu para kaum muslimin ya, demikian ya keterjagaan Al-Quran di masa Rasulullah SAW oleh para sahabat dengan seringnya mereka membaca. Nah, dan banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang inayah sahabat, tentang perhatian sahabat terhadap Al-Quran Al-Karim ya, baik membacanya, menghafalnya ya, dan juga dorong Rasulullah SAW untuk para sahabat untuk melakukan hal itu. Kemudian maka tidak heran lagi ketika banyak di antara sahabat yang menghafal Al-Quran ya, banyak sekali sahabat yang menghafal Al-Quran. Nah, ini bantahan bagi sebagaimana riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Kulaini dari ulama Syiah dalam kitabnya Sulkafi, bahwa mereka mengatakan tidak ada yang hafal Al-Quran secara sempurna kecuali hanya Al-Bait atau hanya Ali. Di sini sudah disebutkan banyak sekali sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran, di antaranya Abu Bakar Siddiq Ra'anhu, Umar, Osman, Ali, Talha, Sa'ad ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Huzaifah Maula ya, Huzaifah, Kun Salim Maula Huzaifah, Abu Hurairah ya, Abu Musa Al-Asy'ari yang tadi kita sebutkan, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Amr bin As, ya, dan anaknya Abdullah bin Amr bin As, kemudian juga Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Sa'ib, Aisyah bin Anha, Hafsah, Ummu Salamah, dan banyak sekali sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Mereka adalah penghafal Al-Quran. Di kalangan Ansar, itu dari kalangan Muhajirin. Kalau di kalangan Ansar, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, Fadalah bin Ubaid, Maslamah bin Makhlad, Abu Darda, Anas bin Malik, Abu Zaid bin Sakan. Ini jumlah sangat banyak sekali. Itu hanya sebagai contoh saja dari kalangan para sahabat yang telah menghafal Al-Quran di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, di sini akan kita jawab sebuah riwayat yang dijadikan argumentasi oleh orang-orang orientalis ataupun oleh kelompok Syiah Rafidhah, menyatakan bahwa di dalam riwayat ini Anas bin Malik hanya menyebutkan yang hafal Al-Quran itu sedikit berapa orang saja. Nah, riwayat ini memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, ketika Anas bin Malik, Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, ya, sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu man jama' Al-Quran ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik bertanya kepada siapa? Kepada kata Qatadah. Qatadah seorang tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengumpulkan Al-Qur'an di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini man jama' Al-Qur'an, ya, ala adi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah mengumpulkan Al-Qur'an di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi mengumpulkan ini mencakup bisa dua makna. Bisa mengumpulkan dalam artinya terkumpul dalam dadanya, bisa artinya berkumpul dalam bentuk tulisan secara kesempurnaan, ya, secara keseluruhan Al-Quran itu siapa yang memiliki Al-Quran secara sempurna, baik dalam bentuk hafalan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, Anas bin Malik menyebut 4 orang, sedangkan tadi kita sudah sebutkan, ya, dalam riwayat sebagai Ibnu Abi Daud dan kitab Musa menyebutkan jumlah sahabat yang begitu banyak sekali hafal Al-Quran, yang banyak sekali sahabat yang hafal Al-Quran. Tapi kenapa Anas bin Malik ini hanya menyebutkan 4? Apakah maksudnya memang 4 orang itu saja, atau maksudnya adalah sebagai example saja, contoh saja gitu? Nah, Anas Malik menyebutkan 4 orang, ya, kullu min Ansar, semuanya dari Ansar. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Anas Malik ini tidak semua sahabat yang hafal Al-Quran, tapi maksudnya mungkin dia menyebutkan sebagian dari Ansar atau orang Ansar yang benar-benar hafal Al-Quran. Nah, yang benar hafal Al-Quran dimaksud Anas Malik ini bagaimana maksudnya? Sedangkan riwayat-riwayat lain menyebutkan sahabat begitu banyak sekali yang hafal Al-Quran. Nah, nanti akan kita jawab apa maksud dari Anas bin Malik menyebutkan 4 orang ini. Ya, yang disebutkan oleh Anas bin Malik di sini dari Ansar, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, kemudian Abu Zaid. Nah, kemudian satu di kali yang lain, ya, Anas bin Malik juga pernah menyebutkan 4 orang yang mengumpulkan Al-Quran, tetapi beda namanya. Beda namanya. Kalau tadi ada nama Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, kemudian Abu Zaid. Nanti di riwayat berikutnya justru disebutkan yaitu Abu Darda, Mu'az bin Jabal, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Zaid. Tidak disebutkan di sini Ubay bin Ka'ab. Nah, ini menunjukkan bahwa maksud Ubay, bahwa maksud Anas bin Malik bukan menunjukkan ingin menentukan sahabat yang benar-benar hafal Al-Quran begitu saja, segitu saja, tidak. Hanya ingin menyebutkan, ya, contoh dari antara sahabat-sahabat yang ingin yang telah menghafal Al-Quran. Nah, karena kalau kita ambil dari kedua riwayat ini yang diriwayatkan Imam Bukhari, kedua riwayat ini, maka akhirnya yang hafal Al-Quran itu bukannya 4, jadinya 5, karena ada tambahan Abu Darda pada riwayat yang kedua, ya. Nah, riwayat kedua menyebutkan dari Anas bin Malik menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan tidak ada yang menghafal Al-Quran kecuali 4 orang, kata Anas bin Malik, itu Abu Darda, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Zaid. Nah, wa nahnu warasnahu, dan kami menghafalnya dari mereka, kata Anas bin Malik. Riwayat ketiga adalah dari Amr bin Nu'as, Abdullah bin Amr bin Nu'as, qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, khudzul Qur'an min arba'ah, yaitu ambillah Al-Qur'an itu dari 4 orang, min Abdullah bin Mas'ud, Salim, wa Mu'az, wa Ubay bin Ka'ab. Nah, ini ada tambah lagi dari riwayat Abdullah bin Amr bin As ini, yaitu 2 orang. Itu ada disebutkannya Abdullah bin Mas'ud dan juga Salim Maula Afi Hudzaifah. Kalau dikumpulkan sudah 7 orang. Dikumpulkan riwayat Anas bin Malik dengan 2 riwayat dari Anas bin Malik, jadi 5, ya, 5 orang semua. Kemudian tambahan dari 2 orang lagi dari riwayat siapa? Riwayat Amr bin As radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian, ya, hadis ini dijadikan argumentasi oleh sebagian orang, ya, akan bahwa yang hafal Al-Quran di masa Rasulullah itu jumlah sahabat sangat sedikit. Nah, ini adalah argumentasi yang mereka gunakan ketika ada ungkapan Anas Malik dan juga apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar bin As. Dan bagaimana jawabannya? Ya, sedangkan dalam hadis dan penjelasan-penjelasan riwayat-riwayat yang lain, terdapat banyak sahabat yang lain menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana maksud dari ungkapan Anas Malik dan juga ungkapan Abdullah bin Umar bin As ini? Maka dari kumpulan riwayat yang tiga ini, ya, itu ada Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qal, Mula Abi Uzaifah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, ya, Abu Zaid, kemudian Abu Darda, Abu Zaid bin Sakan, kemudian Abu Darda. Ada tujuh orang sahabat yang terdapat dalam riwayat ini yang hafal Al-Quran. Nah, apakah memang demikian? Dan ini menyalahi riwayat-riwayat yang telah disebutkan dari para sahabat yang lain, bahwa banyak sekali jumlah sahabat yang hafal Al-Quran. Nah, maksud riwayat Anas ini apa? Maksud dari ungkapan Abdullah bin Abdul Anas ini apa? Nah, di sini bahwa maksud itu adalah untuk mengkompromikan antara riwayat ini dengan riwayat yang lain, bahwa ini adalah maksud hadis ini tidak menentukan jumlahnya batas demikian, tapi hanya ingin menyebutkan berapa contoh sahabat yang hafal Al-Quran. Buktinya Anas Malik hanya menyebutkan dari golongan Ansar saja. Masa di kalau Muhajirin enggak ada yang hafal Al-Quran? Tidak mungkin dong. Ya kan? Nah, wa syadu li hadza anna Anas nafsu dzakara hadis Ubay bin Ka'ab wa fi riwayat hadis akhar Abu Darda. Mana buktinya bahwa itu hanya sebagai contoh ketika dalam riwayat Anas itu yang pertama disebutkan Ubay bin Ka'ab, ya, kemudian di riwayat kedua disebutkan apa Abu Darda. Pada riwayat yang pertama disebutkan empat orang sahabat di antaranya Ubay bin Ka'ab. Pada riwayat kedua disebutkan empat orang sahabat tapi Ubay bin Ka'ab enggak masuk, dimasukkan Abu Darda. Nah, kalau seandainya maksudnya adalah membatasi, tentu namanya akan sama dalam dua riwayat itu. Nah, tentu namanya akan sama, tidak akan berubah-ubah nama sahabat yang disebutkan empat orang itu. Nah, ini menunjukkan bahwa keinginan Anas itu adalah memberikan contoh di antara sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Yang kedua maksudnya dijelaskan para ulama kita adalah, yaitu orang yang menulis secara kompleks dan di hadapan Rasulullah SAW. Sempurna, bukan hafalnya. Nah, kemudian ada lagi yang menjelaskan bahwa maksud itu adalah yang sahabat yang hafal Al-Quran dalam segala bentuk qiraat, dalam bentuk lahjah. Nah, kemudian yang keempat ada pula yang dimaksud dengan ungkapan mengumpulkan Al-Quran dari perkataan Anas itu adalah orang yang secara langsung menerima secara sempurna Al-Quran itu mendengar langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antara penjelasan para ulama kita. Ya. Kemudian ada lagi penjelasan ulama yang dimaksud oleh ungkapan Anas empat orang itu ataupun ungkapan Abdullah bin Amr itu adalah orang yang langsung menyetorkan hafalannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai sanadnya kepada Anas bin Malik, ya. Kemudian ada pun orang-orang yang hafal yang lain-lainnya itu Anas Malik tidak memiliki sanad kepada mereka. Nah, ini sebagian yang dijelaskan oleh penjelasan ulama untuk mengkompromikan antara riwayat yang menyebutkan begitu banyak sahabat yang hafal Al-Quran dengan riwayat yang terdapat dalam ungkapan Anas bin Malik di sini. Atau ungkapan Anas bin Malik, mungkin yang dimaksud itu mungkin sahabat yang masih hidup di masa dia. Ya, dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan dari ungkapan Anas bin Malik itu, karena di ungkapan Anas bin Malik itu ada sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran tidak disebutkan. Kenapa empat orang ini disebutkan? Maka untuk mempromikan riwayat ini dengan riwayat-riwayat yang lain adalah bahwa Anas Malik disitu bukan ingin menyebutkan membatasi jumlah yang hafal Al-Quran disitu, tapi adalah memberikan beberapa contoh saja dari kalangan kaum Ansar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh sebab itu berkata seorang ulama namanya Al-Marizi, waqad tamassaka biqauli Anas hada jama'atu minal malahida, ya, sungguhnya telah berpegang dengan ungkapan Anas Malik tadi itu sekelompok dari orang-orang ateis atau orang-orang orientalis, ya, dan padahal tidak ada di situ dalil bagi mereka untuk menjadi pegangan mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya dihafal oleh sebagian kecil para sahabat. Fa inna la naslamu hamlahu ala zahiri, karena tidak akan memahami, tidak menerima pemahaman itu secara zahirnya, ya. Allah salamna, kalau kita terima secara zahir, lakin main enalam anawakik nafsu amr kadalik. Kalau memang demikian, di mana mereka bisa membuktikan bahwa kenyataan yang sebenarnya sebagaimana yang terdapat dalam hadis itu, ya. Kemudian, walakin la yazam min kauni kulli min al jamil ghafir lam yahfadhu kullahu ala ayakuna hafidha ma'am jum'a jamma ghafir walaysa min syaiti tawatur ayahfadhu kulli farin jami'ahu. kata Al-Maziri di sini, boleh jadi dimaksud hafal Al-Quran itu, yang mungkin dimaksud oleh ayat Anas tadi adalah orang yang hafal secara langsung semua Al-Quran, riwayat langsung dari Rasulullah SAW, atau menulis Al-Quran secara langsung kompleks dari di hadapan Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga syarat di mutawatir itu, kata Al-Maziri juga, mungkin sahabat ada yang hafal, ya seperti Ibnu Mas'ud, itu hafal sekitar 70 sekian surat dari Al-Quran, itu langsung dari mulut Rasulullah SAW. Tapi dari surat-surat yang lain, oleh Ibnu Mas'ud, dia hafal, tapi tidak langsung dari terima riwayatnya langsung dari Rasulullah SAW. Nah, ini yang dimaksud oleh ungkapan Anas bin Malik. Maka Al-Maziri mengatakan, boleh jadi yang dimaksud sahabat itu dia hafal Al-Quran, tapi bukan mutlak semuanya mereka hafal langsung dari mulut Rasulullah SAW. Tapi boleh mereka hafal melalui sahabat-sahabat yang lain. Tapi mereka hafal Al-Quran secara sempurna. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita tentang bagaimana menjawab argumentasi orang-orang yang menjadikan riwayat Anas bin Malik sebagai untuk menjatuhkan kemuliaan dan keaslian Al-Quran, ataupun ingin membuat keraguan di hati kaum muslimin tentang keaslian dan kemurnian Al-Quran tersebut. Kemudian berlanjut ke para tabi'in, ya, para penghafal Al-Quran di masa tabi'in, ya, para tabi'in juga banyak yang menghafal Al-Quran. Bahkan di masa tabi'in ada madrasah tahfiz di masa Rasulullah, di masa tabi'in ada madrasah tahfiz yang terkenal di masa tabi'in. Itu adalah madrasah Ibnu Abbas di Makkah, madrasah Ubay bin Ka'ab di Madinah, madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah. Ada tiga madrasah tahfiz, dan itu para tabi'in menghafal Al-Quran. Kemudian, dan ini yang terkenal bukan hanya tiga itu saja di masa tabi'in, tapi yang sangat masyhur itu adalah madrasah Ibnu Abbas, madrasah tahfiz Ibnu Abbas di Makkah, madrasah tahfiz Ubay bin Ka'ab di Madinah, dan madrasah tahfiz Ibnu Mas'ud di Kufah. Walaupun di Mesir, di Syam, banyak sekali ulama-ulama yang menyampaikan. Cuma yang masyhur itu yang disebutkan dalam ungkapan ini. Tuh, itu dalam bentuk hafalan. Tapi kalau dalam bentuk tulisan tadi, ya, ini yang kedua nih, bentuk penjagaan Al-Quran yang kedua itu dalam bentuk tulisan. Ya, di masa Rasulullah SAW telah mengambil beberapa jumlah sahabat yang mereka itu sebagai penulis wahyu. Nah, siapa saja penulis wahyu? Nah, siapa saja penulis wahyu? Barangkali di waktu terakhir pelajaran Sirah Nabawiyah sempat kita sebutkan sebagian, kalau enggak salah, ya, Kutabul Wahyi, para sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kita ulang di sini, di antara sahabat-sahabat yang menjadi penulis wahyu di masa Rasulullah ada Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid, ya, Ibnu Abi Sufyan, Khalid bin Sa'id bin Al-As, Hamdalah bin Rabi', Zubair bin Al-Awwam, Abir bin Fuhairah, Amr bin Al-As, Abdullah Ibn Al-Arqam, ya, Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Rawaha, Khalid bin Walid, Sabit bin Qais, dan lain-lain. Itu penulis banyak sekali, bukan hanya 5 orang, 3 orang gitu, ya. Nah, ini adalah, ya, penulis-penulis wahyu di masa Rasulullah SAW. Lalu para penulis wahyu ini menggunakan alat untuk mencatat wahyu itu apa, gitu, ya. Kita bertanya, maka Khalid bin Walid Zaid bin Sabit menyebutkan, ya, kunna inda Rasulullah SAW nu'aliful Qur'an min ar-riqa. Kata Zaid bin Sabit menjelaskan, kami di sisi Rasulullah dulu mengumpulkan Al-Quran itu dari riqa. Najma'u li tartibi ayati min ar-riqa. Itu mengumpulkan, menyusun ayat dari riqa. Ya, ar-riqa itu maksudnya apa? Ar-riqa itu adalah potongan-potongan dari kulit hewan. Potongan-potongan dari kulit hewan. Ya, mungkin dari kulit unta, kambing, ya, dan seterusnya. Kemudian juga Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan menyebutkan, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW idza kana nazal ali syai' yad'u ba'dhu man kana yaktubu fa yaqul. Nah, Utsman bin Affan juga termasuk para penulis wahyu juga, dan juga penghafal wahyu, penghafal Al-Qur'an. Nah, beliau menceritakan apabila turun kepada Rasulullah SAW Al-Qur'an, beliau memanggil para pencatat wahyu, ya, da'u hadhi fi surah suratil lati yuzkar fiha kadza wa kadza. Jadi, penentuan tempat ayat itu Rasulullah SAW bilang kepada sahabat, ayat ini tempatkan pada surat yang terdapat ayat ini. Nah, jadi susunan ayat itu pun sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, dan itu melalui wahyu. Demikian pula susunan surat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ya. Kemudian berlangsung terus, ya. Nah, susunan itu pun melalui wahyu. Nah, ini penulisan wahyu itu ditulis di masa Rasulullah, ada di atas lihaf, namanya ada batu tipis yang luas gitu, dicatat di atasnya. Kemudian juga memakai al-qaranif, yaitu pelepah-pelepah korma, ya, yang panjang, itu di situ dicatat Al-Quran itu. Nah, banyak sekali alat-alat yang digunakan di masa Rasulullah SAW juga aktaf, maksudnya adalah itu tulang dari tulang paha, ya, pangkal paha daripada kaki onta atau kaki kambing yang ada tulangnya lebar, itu ditulis di situ Al-Quran Al-Karim. Nah, ini alat-alat digunakan, apa namanya, di waktu mencatat wahyu di masa Rasulullah SAW. Kemudian, nah, kita sebutkan apa saja keistimewaan-keistimewaan atau apa namanya, usaha-usaha yang dilakukan saat mengumpul Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah SAW, Al-Quran masih tercatat dalam bentuk 7 dialek itu. Karena Al-Quran turun dengan 7 bahasa atau 7 dialek. Nah, kemudian, ya, sebenarnya yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, inna hadzal Quran unzila ala sabti ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Kata Rasulullah SAW, Al-Quran ini turunkan dengan 7 dialek atau 7 bahasa. Bukannya maksudnya bukan 7 bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi maksud dalam bahasa Arab tapi memiliki dialek setiap kabilah masing-masing, ada Rabi'a, ada Mudar, seterusnya, ada Quraisy, ya. Kemudian, ya, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran itu mana yang mudah. Itu untuk memudahkan pada awalnya. Untuk memudahkan, ya, sebuah kabilah, sebuah suku Arab yang sulit untuk membaca Al-Quran menggunakan bahasa suku yang lainnya. Tapi itu bahasa Arab, tapi dialeknya beda-beda. Ya, kalau dialek itu mungkin dalam bentuk kitanya seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, ya, atau bahasa Malaysia gitu, ya kan. Nah, mungkin perbedaan-perbedaan dari saja mengucapkannya, ya, pola mengucapkannya. Kemudian, juga ulama telah sepakat bahwa Al-Quran di masa Rasulullah SAW telah terkumpul dalam bentuk tersusun ayat setiap surat. Ya, ayat pertama surat Al-Imran ini sampai ayat berikutnya. Jadi sudah, itu sudah disusun begitu di masa hidupnya Rasulullah SAW. Jadi tidak, itu bukan rekayasa sahabat sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang-orang yang ingin mencari-cari, ya, kesalahan sahabat, ingin menjelek-jelekkan Al-Quran atau mencari-cari opini untuk menyatakan Al-Quran itu tidak tersusun di masa Rasulullah SAW, pamannya. Padahal Al-Quran itu ulama telah sepakat di masa wafatnya Rasulullah itu Al-Quran sudah tersusun dalam ayat demi ayat, setiap surat itu sudah tersusun rapi demikian. Ya, kemudian juga di masa Rasulullah SAW, apa yang ditulis dikumpul di masa Rasulullah SAW itu di dalam rumah yang satu tempat dalam rumah Rasulullah SAW itu, satu kamar tempat dikumpul Al-Quran itu, masih terdapat di sana ayat-ayat yang telah mansuh. Karena memang Al-Quran kan turunnya bukan susunan, turun Al-Quran bukan sebagaimana tersusun dalam mushaf. Ya, turun dulu Al-Baqarah, kemudian Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, bukan begitu turun Al-Quran. Al-Quran turun munajjaman, sedikit demi sedikit, dengan ayat yang selang-seling. Kadang seperti dari awal turun wahyu, turun dulu surat Al-Alaq 5 ayat. Kemudian setelah turun 5 ayat Al-Alaq itu, Iqra itu 5 ayat. Setelah itu turun lagi surat Al-Mundatsir 5 ayat. Kemudian setelah masa-masa berikutnya, ya, turun lagi 5 ayat dari surat ini, surat itu, begitu. Jadi nanti datang lagi surat Al-Alaq, turun lagi. Lalu Rasulullah mengatakan ini ayat termasuk surat Al-Alaq. Ya, dan begitu ketentuan itu datang dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menerima informasi dari Jibril. Ya, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya Al-Quran ini telah termaktub dengan sempurna di Lauhul Mahfuz. Nah, ini bagaimana susunan ayat-ayat dalam Al-Quran itu telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian, apa yang terkumpul di rumah Rasulullah SAW itu masih ada ayat yang sudah mansukh. Nah, sebenarnya yang disebutkan oleh Aisyah, di antara ayat yang pernah turun yang dimansukh itu yang asyara rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Ada 10, ya, kalau dahulu, di awal Islam itu, kalau menyusui sudah 10 kali anak itu menyusu, baru itu dinamakan ibu susuan. Nah, summa nusikhna, kemudian itu dihapus hukum itu dengan cukup 5 kali menyusu. Kalau anak sudah menyusu pada seorang perempuan, ya 5 kali pada bukan ibunya, ya itu sudah menjadi ibu susuannya dia. Nah, ini ayat-ayat yang pertamanya hukumnya ada 10 kali, dinasakh, dihapus hukum itu, dibuat dengan nasakh, ya. Nah, wahum yukra minal Quran, wahunna fima yukra minal Quran. Dan itu masih dibaca dari bagian Al-Quran, kata Aisyah al-Anha. Ini bentuk masih, cuman di masa, apa yang dikumpul di masa Rasulullah SAW itu, masih ayat yang masuk, masih ada di, tercampur di dalam kumpulan yang terkumpul di Rasulullah SAW. Kemudian, dan juga perlu ketahui memang, Al-Quran di masa Rasulullah SAW belum terkumpul dalam satu bunda dalam bentuk mushaf. Nah, tetapi adalah, dikumpul setiap surat itu, dalam sebuah apa namanya gudang atau ruangan terkumpul Al-Quran di sana. ya, yang sudah tersusun ayat demi ayat pada setiap suratnya. Kemudian ya, ini yang dikatakan oleh Zaid bin Sabit ketika dia mengumpulkan Al-Quran waktu diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian di antaranya ada pertanyaan mumpanya, kenapa Al-Qur'an ini masih belum dikumpulkan di masa Rasulullah dalam satu mushaf, Ustaz? Ya, kenapa tidak dikumpulkan langsung dalam satu mushaf Al-Qur'an di masa Rasulullah SAW? Di sini dijawab oleh para ulama menjelaskan, pertama adalah berapa sebab. Pertama, Allah telah memberi jaminan kepada Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu tidak ada angka yang terlupa. Tidak ada angka terlupa. Sebenarnya yang telah kita sebutkan dari awal pembahasan kita tadi. Ya, nah, itu di masa hidup Rasulullah SAW. Ya, maka setelah wafatnya Rasulullah, maka dikumpulkan semua karena takut ada yang terlupa nanti, apalagi terjadinya banyak pembunuhan bagi para penghafal Al-Quran di masa perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Yang kedua adalah dijelaskan oleh Imam Khattabi menjawab, kenapa Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf di masa Rasulullah SAW? Ya, karena lama kana yataraqabu min wurudin nas. Karena Al-Quran itu tidak dikumpulkan dalam satu mushaf di masa Rasulullah SAW, karena Al-Quran itu bukan turun melalui susunan surat dan ayat yang ada sekarang ini dalam mushaf. Itu baru sudah tersusun setelah wafatnya Rasulullah SAW, baru demikian dimushafkan, dikumpulkan satu mushaf. Adapun di masa turunnya wahyu kan, kadang turun surat ini, sekian ayat dulu. Ya, tentu menyusunnya itu membutuhkan alatnya tidak seperti sekarang ini kita. Alat di masa sahabat terbatas, alat-alat tulisnya gitu ya, alat untuk alat mengumpulkannya. Maka karena juga ada hukum-hukum yang mansukh. Ya, karena ada hukum-hukum yang mansukh. Pada mengqada nuzulu, kata Khattabi, telah sempurna keturunan Al-Qur'an itu dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka disitulah Allah mengilhamkan kepada Khulafa Rasyidin untuk menjadikan mengumpulkan mushaf itu dalam satu menyempurnakan Al-Qur'an dalam satu bundel yang disebut dengan mushaf. Nah, itu di jalan sekolah ulama kita di antara Imam Khattabi, kenapa Al-Qur'an tidak dikumpulkan? Nah, Al-Qur'an di masa Rasulullah itu turunnya juga tidak, susunan turunnya bukan seperti turun susunan dalam mushaf sekarang. Kemudian juga masih ada ayat-ayat mansukh, ya. Maka sangat sulit itu untuk merubah, menghapus dengan maka akhirnya setelah sempurna Al-Qur'an itu turun dan susunan juga sudah baku, ya, ditentukan oleh Rasulullah SAW, barulah Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Khulafa Ar-Rasyidin untuk mengumpulkan Al-Quran sebenarnya yang semestinya sekarang ada dalam mushaf kita. Dan itu sudah terkumpulnya demikian di Lauhul Mahfuz. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Syarkasi, ya, kenapa tidak dikumpulkan Al-Quran dalam mushaf yang satu di mushaf Rasul, karena nasakh kana yaridu ala ba'din. Karena sebagian hukum-hukum masih ada yang mansukh, ada yang diangkat hukum-hukumnya. Ya. Maka falau jama'u la rufi'at tilawatu ba'di ada la ada ikhtilaf. Jadi kata Zakaria, karena ini dikumpulkan satu mushaf, tentu akan terbaca nanti sebagian ayat-ayat yang telah dimansukh, yang akan terjadi kekeliruan campur aduk antara ayat mansukh dengan yang di ayat yang nasikh dan mansukhnya. Yang keempat, Al-Quran bukan turun dengan jumlah yang satu kaligus gitu ya. Maka tidak mungkin kalau turunnya satu kaligus ya bisa disusun dengan mushaf langsung. Tapi kan tadi kita jelaskan Al-Quran turun dalam bentuk beransur-ansur. Kemudian juga ya, susunan ayat dan susunan surat bukan menurut susunan turunnya, ya, maka juga tidak mungkin dikumpulkan semua. Kalau dikumpulkan sesuai dengan turunnya Al-Quran, tentu susunannya berbeda dengan sekarang, akan terputus-putus antara surat dengan surat, ya, dengan selang-seling dengan surat yang lain, surat yang lain, akhirnya akan jadi kacau juga. Makanya Rasulullah SAW menyuruh mengumpulkan setiap ayat pada surat tertentu saja, tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, karena kalau sudah disumpul begitu, akhirnya nanti akan terbatas-batas antara surat dengan surat yang lain, ya, terputus-putus, karena surat itu kadang-kadang tidak turun secara sekaligus. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kita, karena tertib ayat Al-Quran dan surat-suratnya bukan menurut tertib turunnya. Ya, ini menunjukkan bahwa tertib surat dalam mushaf sekarang, dalam susunan Al-Quran, baik susunan ayat dan suratnya, itu adalah wahyu. Kalau seandainya adalah bukan wahyu, tentu para sahabat akan menulis sebagaimana runtutan turunnya gitu, runtutan turunnya Al-Quran. Nah, ini adalah beberapa penjelasan-penjelasan yang dapat kita bahas. Ya, waktu membatas kita hanya dapat kita bercerita sedikit tentang rincian, ya, bagaimana pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan di masa Abu Bakar Siddiq, yang pada topik kita intinya adalah ingin melihat jasa Abu Bakar Siddiq dalam melanjutkan perjuangan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, Di antara jasa besar beliau adalah telah menulis Al-Quran dalam untuk satu bendel, itu disebut dengan mushaf, ya. Nah, barangkali untuk pembahasan kesempatan ini yang dapat kita bahas, kita belum sempat menjelaskan secara rinci tentang petunjuk pelaksanaan Abu Bakar Siddiq anhu kepada Umar dan Zaid bin Tsabit dalam pelaksanaan pencatatan Al-Quran kembali yang telah ditulis di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita akan membahas lagi kita bagaimana prakteknya langsungnya. Karena kita ingin untuk menjelaskan kepada umat agar umat tidak terprovokasi atau tertipu lah ya dengan isu-isu yang disebarkan oleh orang-orang yang ingin melemahkan keyakinan kaum muslim terhadap Al-Quran dengan tuduhan Al-Quran telah ada yang diroba, ada yang dihapus, ada yang ditambah, segala macamnya. Maka ini akan kita lihat bagaimana sih penjagaan Al-Quran itu yang sebenarnya mulai dari Rasulullah SAW, kemudian juga saat ditulis masa Abu Bakar Siddiq, apakah itu ditulis di rumah Abu Bakar Siddiq dengan secara sembunyi-sembunyi atau diumumkan kepada khalayak ramai. Dan telah kita jelaskan semua itu diumumkan di masjid Nabi SAW oleh Umar bin Khattab. Ya, secara terang-terangan. Dan para sahabat pun berdatangan. Kemudian setelah selesai itu pun diperiksa dan diakui oleh semua para sahabat. Nah, ini bukan berarti semuanya diasumsikan, yang diopinikan oleh sebagian kelompok ya, ingin menyudutkan, ingin merusak keyakinan kita terhadap Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu sudah direvisi, dirubah-rubah oleh sebagian sahabat. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan itu merupakan sebuah fitnah-fitnah kepada para sahabat Nabi SAW. Demikian, karena waktu yang batas kita, mudah-mudahan pada kali yang akan datang kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita ini, karena memang jarang-jarang mungkin kita mendengar ya penjelasan lebih rinci, kecuali mungkin di kampus-kampus yang belajar ulumul Quran yang menjelaskan hal-hal seperti ini. Tapi untuk masyarakat mungkin jarang-jarang dapat informasi bagaimana sih sejatinya pengumpulan Al-Quran itu di masa Rasulullah, kemudian melanjut di masa Abu Bakar Siddiq, bagaimana pengumpulannya, bagaimana ketelitian para sahabat. Itu ingin kita dengar agar kita tidak tertipu dengan opini-opini yang sedang disebarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap kitab yang mulia ini, yaitu Al-Quran Al-Karim. Demikian, kita kembali kepada Akhwas yang memandu kita pada kesempatan ini. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakallahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, kami persilakan untuk telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan, sehingga kita bisa menggali kembali faedah-faedah yang disampaikan oleh beliau. Silakan kami coba sapa dari penelpon yang pertama, 0218236543. Silakan. Ya. Baik, masih terputus. Kami angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Lina di Tangerang yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika membaca Al-Quran tidak mengetahui arti atau maknanya, apakah akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ada hadis yang mengatakan bahwa jika membaca 100 ayat maka pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Membaca 100 ayat itu sehari, ataukah boleh 50 ayat malam, 50 ayat pagi hari? Mohon penjelasan dari Al-Ustaz tentang masalah ini, Ustaz." Taib, dari Bu Lina Tangerang, semoga Allah SWT menjaga beliau ya. Pertama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT senantiasa beri taufik kepada beliau dan kita semua. Pertanyaan pertama yaitu, kita membaca Al-Quran tapi tidak memahami makna dan artinya, apakah kita juga mendapat pahala atau tidak? Mendapat pahala pasti, tetapi kesempurnaan pahala yang kita dapat tidak seperti pahala yang orang yang membacanya dengan penuh tadabur, ya kan, dengan penuh perhatian, mendalami maknanya, mengerti arti-artinya, tentu tidak sama. Tapi Allah, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin, ya, ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menghilangkan perbuatan amal baik kita itu, sedikit pun dari pahala kita tidak akan hilang. Ya, pasti kita akan dapat pahala. Maka Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ahlihi." Bahwa bacalah Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu menjadi syafa'an kepada orang-orang yang membaca pada hari kiamat. "La aqulu alif lam mim harfun," kata Rasulullah SAW, tidak saya katakan alif lam mim itu adalah satu huruf, ya. Bahwa setiap huruf itu mendapat 10 pahala, ya, kata Rasulullah SAW. Bahwa tidak saya katakan Al-Quran itu, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, makanya arti 30 itu dapat kita baca setiap satu huruf mendapat 10 pahala. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lipat yang tidak terhingga. Nah, oleh sebab itu maka orang yang baca Al-Qur'an walaupun tidak memahami makna dan artinya tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis atau hadis qudsi. Ya. Kalau hadis kita mendapat pahala dari si memahami, mengamalkannya, mempelajarinya. Kalau Al-Qur'an kita membaca aja sudah mendapat pahala, membaca aja sudah dapat pahala. Pertanyaan kedua, ada hadis mengatakan orang yang baca 100 ayat maka dia akan sama dengan salam semalam suntuk. Saya tidak perlu belum bertemu hadis seperti ini. Belum pernah menemukan hadis seperti ini. Ya, yang penting kita membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Tapi ada hadis yang menyebutkan yaitu barang siapa membaca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah kafatahu. Nah, itu ada hadis, ada ulama yang memahami kafatahu, ada yang cukup bagi dia. Ada yang mengatakan cukup di sini maksudnya apa? Ada yang mengatakan penjagaan dari Allah, ada yang mengatakan itu dia sama pahala dapat qiyamul lail. Nah, tetapi wallahu alam, yang hadis yang disebutkan tadi saya belum pernah mendengar. Ya, memang ada hadis yang diantara yang ditafsir oleh ulama sebutan keutamaan adalah 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah dengan pemaham bahwa diantara keutamaan baca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah itu adalah ya, kita terjaga dari gangguan setan, ya, ataupun pahalanya sama dengan orang yang kemulai. Sebenarnya penjelas sebagai ulama tentang penafsiran hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Lina di Tangerang, semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita yang menyimaknya. Silakan di kesempatan selanjutnya kami coba sapa kembali untuk Anda yang akan bertanya via telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Ibu? Soraya dari Muara Enim. Ya, silakan Ibu Soraya. Mohon maaf sebelum disampaikan, dikecilkan volume TV atau radionya Ibu. Ada feedback yang cukup mengganggu. Silakan Ibu Soraya pertanyaannya. Begini, apakah kita membaca Al-Qur'an pahalanya bisa kita kirimkan kepada suami kita yang sudah meninggal, Ustaz, yeah, atau orang tua kita, yeah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita tadarusan? Apakah ada petunjuknya hadisnya mengenai tadarusan? Tadarusan itu pada bulan Ramadan kita baca Al-Qur'annya bergiliran, bukan rame. Satu membaca, satu mendengarkan, dan itu apakah boleh, apakah ada tuntunannya. Baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya dari Muara Enim. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan keluarga beliau dan kita semua yang ikut bergabung pada pagi hari ini. Pertama pertanyaannya adalah yaitu tentang menghadiahkan pahala ini. Ada dua pendapat ulama di sini, ya. Ada dua pendapat ulama tentang menghadiahkan pahala. Pendapat pertama adalah sampainya hadiah setiap amalan apa saja, amalan soleh, dihadiahkan pahalanya itu sampai kepada si mayat. Ini pendapat dari kalangan ulama Hanabila. Pendapat dari kalangan ulama Hanabila, yaitu ulama-ulama yang bermadzhab Hambali seperti Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, dan para ulama-ulama di dalam kelompok mazhab ini, dalam secara fikih, ya, mazhab fikih itu maksudnya. Nah, itu mereka pendapat amalan soleh itu dihadiahkan pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal. Nah, pendapat kedua adalah mengatakan, itu pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah, di antara Imam Syafi'i sendiri tegas mengatakan bahwa menghadiahkan pahala itu tidaklah sampai pahalanya kecuali sebatas yang ada praktek ataupun anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti umpamanya doa sampai pasti, ya kan, wakaf sedekah sampai, menghajikan boleh, ya, maksudnya yang ada dalilnya itu yang sampai hanya. Adapun yang tidak selain itu, kata Imam Syafi'i atau para ulama-ulama menjelaskan pendapat mendukung pendapat ini juga, ya, ini kita terangkan kedua pendapat ini kenapa? Karena sebagian masyarakat ada yang saklek dalam masalah ini gitu ya. Masalah pokoknya yang tidak membolehkan hadiah-hadiah itu adalah kelompoknya Wahabi. Apakah Imam Syafi'i dituduh Wahabi? ya kan, digunakan isu ini untuk memecah belah umat. Padahal pendapat ini sudah lama berbeda, pendapat ulama, pendapat ini sudah lama ada di tengah-tengah umat ini. Itu tidak menjadi sebagai bahan untuk menghakimi, menjustifikasi dan segala macam, tidaklah. Ini jelaskan, nah, agar kita tidak ta'assub, maka kalau kita, makanya kita selalu menjelaskan pendapat ulama dan ini, lalu setelah itu kita pilih pendapat ulama yang lebih dekat kepada kebenaran sesuai dengan juga komentar para ulama yang menanggapi kedua pendapat itu. Nah, ini yang ingin kita jelaskan. Maka tadi kita jelaskan, jadi yang berpendapat sampainya itu bukan pendapat orang Wahabi itu. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya, justru yang berpendapat ya membuat sampainya pahala itu adalah ulama yang dituduh Wahabi oleh sebagian kelompok. Itu Ibnu Taimiyah dituduh Wahabi, padahal dia yang mendapat pendapat. Ya, ini dibalik faktanya gitu ya. Aneh juga. Ya. Nah, jadi kita ingin menjelaskan permasalahan-permasalahan yang sudah diperselisihkan di para kalangan ulama. Ya, maka kita tidak boleh juga saling hotot, saling menghakimi, saling menjustifikasi, tidak boleh. Maka kita dalam menjelaskan ini kepada para kiai, hendaknya jelaskan kepada umat masalah ini. Orang yang tidak ikut menghadiah-hadiahkan juga benar dia. Ada dalilnya, ada penjelasannya para ulama. Ya, tidak harus diusir di sebuah kampung gitu ya. Apalagi pondoknya dibakar segala macam. Ini yang perlu kita tolerir. Di sini adanya, di sini yang namakan toleransi dan beda pendapat itu. Tapi kalau orang ada ustaz ceramah, dia lebih mendukung pendapat tidak sampai. Itu haknya dia juga. Yang penting dia juga tidak melakukan provokasi kepada orang yang berpendapat sampai mengusir kajiannya. Ini juga tidak sampai begitu, karena tidak pernah ulama-ulama yang mengatakan sampai atau tidak sampai saling usir antara mereka dalam majelis ilmu ya. Nah, ini keanehan yang ada di zaman kita sekarang. Banyak orang teriak-teriak kita harus menjaga kebinekaan, toleransi, tapi justru orang yang berteriak itu sendiri tidak mempraktikkan dalam kenyataan. Maka pendapat ini ada dua. Pendapat yang lebih banyak didukung oleh para ulama adalah hanya sampai yang ada dalilnya. Nah, seperti doakah, sedekahkah, ya. Adapun hal-hal yang lain ataupun menghajikankah, karena itu ada dalilnya. Adapun lain-lainnya itu tidak sampai. Kenapa? Karena memang tidak ada dicontohkan oleh para sahabat dan tidak pernah dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Nah, itu dalilnya. Ya. Karena tidak mau, dan Rasulullah SAW tidak ada menyembunyikan suatu kebaikan untuk umat ini. Nah, ketika Rasulullah tidak memotivasi kita untuk mengirim-ngirim pahala, justru lebih banyak menyuruh kita untuk mendoakan, maka ketika ziarah kubur kita mendoakan, maka lebih afdolnya kita itu setelah membaca Al-Quran, sebenarnya sebenarnya riwayat dari Mas'ud ya, menyebutkan bahwa setelah orang baca Al-Quran itu doanya mustajabah, kita doakan suami kita. Ya, bukan pahalanya yang kita kirim. Karena ini pendapat salah satu ulama, kelompok ulama yang lain gitu ya. Kalau kita pendapat yang pertama tadi, ada yang mengatakan sampai. Nah, tetapi untuk sampai sebuah amalan itu ada dua syarat. Pertama, amal itu diterima Allah, baru bisa dikirim kan. Nah, untuk diterima amal ini kan harus ada mengikuti sunnah. Kalau nggak ada dalilnya itu dari sunnah, bagaimana kita katakan itu sebagai amal soleh? Kalau tidak ada contoh dari para sahabat, ya gimana? Maka amal kita berarti kita tolak. Mana yang mau kita hadiahkan sedangkan amal itu tertolak sendiri? Nah, ini argumentasi ulama-ulama yang mengatakan menghadiah-hadiahkan itu tidak sampai kecuali yang ada dalil-dalilnya dalam hadis dan contoh dari perbuatan para sahabat. Nah, itu ada yang berpendapat demikian. Ya, dan tadi sudah kita sebutkan di awal, ada ulama juga yang boleh seperti Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Taimiyah justru menghukum bolehnya menghadiah-hadiahkan itu. Tetapi yang perlu adalah kita ketahui di sini tidak bukan berarti kita harus mengundang orang ke rumah kita untuk menghatam Al-Quran lalu kita bayar lalu dia kita bayar lalu kita suruh orang itu niatkan pahalanya untuk orang tua kita atau suami kita. Ini di semua ulama menyatakan tidak boleh. Itu dibahas dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah dan dijelaskan semua itu para ulama. Tidak satu pun orang ulama yang membolehkan seperti ini sampai menyewa orang. Tapi yang dikatakan oleh para ulama itu adalah yang berbuat itu karib kerabatnya dia beramal soleh, lalu dia niatkan pahalanya, ya, untuk sahabat dan kerabatnya. Tapi dengan membayar orang yang datang ke rumah untuk membaca tahlilkan selawatan, baca Al-Quran, lalu kita bayar, lalu dia kita katakan tolong niatkan pahala kalian itu semuanya untuk suami saya yang telah meninggal. Ini semua ulama tidak membolehkan hal seperti ini, kecuali seseorang yang tabarok dengan tidak ada embel-embel macam-macam. Dia di mobilnya bacakan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tolong sampaikan pahala ini untuk kerabat saya yang meninggal atau suami saya atau Itu yang dibicarakan ulama. Ini yang diboleh, ada pendapat ulama yang bolehkan sebenarnya pendapat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Taimiyah tadi. Tapi kalau cara-cara yang kita sebutkan tadi, itu semua ulama enggak ada yang bolehkan, baik yang mengatakan sampai hadiah-hadiah pun tidak merekomendasi, hal itu tidak bolehkan karena ini adalah bukan motivasinya lagi untuk amal soleh. Ya, tapi sudah ada membayar dan segala macam, seakan-akan surga itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya duit saja. Nah, kemudian ada efek negatif lain terjadi di tengah masyarakat kita dalam memahami. Efek lain yang lahir adalah ada sebagian orang, ya nanti saya sudah meninggal, tolong uang saya yang ada di bank itu kamu bayar orang baca Al-Quran di kuburku. Nah, ini sudah semua ulama menyatakan ini enggak boleh membayar-bayar dengan uang itu demi untuk menghadiah-hadiahkan. Nah, ini semua ulama tidak membolehkan hal seperti ini karena sudah ada embel-embel uang. Jadi orang yang beramal tadi melaksanakan ini bukan tujuannya untuk menghadiahkan pahala, tapi untuk demi dibayar uang baru dia mau membaca Al-Quran. Nanti ada kaitannya. Nah, ini jadi amalnya tidak ikhlas yang tidak sampai, ini yang disebutkan para ulama kita. Tapi kalau sebagian keluarga yang sendiri berinisiatif atau teman karibnya waktu di dunia berinisiatif sendiri tanpa ada embel-embel, ini yang dianggap sampai pahalanya oleh Imam Ahmad ataupun Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang sependapat dengan mereka. Tapi tadi kita sejelaskan pendapat Imam Syafi'i juga dan para ulama juga punya pendapat yang lain bahwa yang sampai itu hanyalah perkara-perkara yang memang ada dicontohkan dalam sunnah atau oleh dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Wallahu alam, itu masalah tentang menghadiahkan tadi. Dan yang lebih utamanya adalah doa. Karena itu ada contoh dan itu pasti, ya. Ataupun kita bersedekah atas nama suami kita, itu pasti, itu karena ada dalilnya, ya, itu jelas. Ataupun kita umroh dan mengumrohkan suami kita, itu pasti sampai. Karena itu ada contohnya dan ada dalilnya semua. Nah, ini yang jadi jangan kita terprovokasi juga dengan tuduhan-tuduhan wah itu orang Wahabi begini-begini, ya, mengharamkan mendoakan orang lain. Tidak, kita justru saling memotivasi untuk saling mendoakan. Baik. Yang kedua pertanyaannya itu tentang tadarus, ya. Sebelum dijawab Ustaz, ada pertanyaan yang terkait dari Bapak Harto di Sulawesi terkait ini juga. Beliau sampaikan bahwa ada seorang dai yang menyatakan bahwa di antara sunnah yang ditinggalkan pada bulan Ramadan adalah mendengarkan bacaan Al-Qur'an kepada sahibnya secara bergantian dengan dalil bahwa dari kisah yang tadi saya sampaikan mengenai bacaan Al-Qur'an oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, kemudian Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ustaz memberikan penjelasan terhadap hal ini dan juga hukum yang tadi tadarus tadi, Ustaz? Sifat tadarus yang disebutkan oleh ibu tadi itu baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan itu tidak bermasalah. Yaitu kita kumpul membaca Al-Qur'an satu per satu, bukan bareng-bareng. Itu tidak masalah karena itu yang sebagian ulama menjelaskan hadis mastama aqaumun fi baitin min buyutillah yatadarusuna kitaballah illa nazala alaihim sakinah dan ila akhir hadis. Itu di antara penjelasan ulama adalah orang yang sedang baca Al-Qur'an, orang yang menjalani tafsir, orang baca Al-Qur'an, maka dia akan mendapat rahmat dengan membaca bersama tadi itu. Dan ini praktek-praktek ini yang ada di masa Rasulullah SAW dan juga di para sahabat melakukan hal itu. Jadi baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, ya, habis Isya umpamanya ngumpul 5 orang, ya, ingin khatam Al-Qur'an kita bersama-sama gantian, ini baca 5 ayat, selesai baru pulang, besok kita tadarus lagi, itu tidak masalah. Hal itu tidak masalah karena tadarus itu ada banyak dalilnya. Sebenarnya tadi kita katakan Jibril bersama Rasulullah sendiri dengan para sahabat sama sahabat sendiri, ya, kemudian juga tadi Ibnu Abbas punya madrasah dan seterusnya, tadarus demikian. Tapi yang diingkari sebagian dianggap para ulama yang kurang tepat itu adalah kita sama-sama lalu masing-masing baca sendiri-sendiri, tidak saling mendengarkan bacaannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza qira'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitulah, ya. Allah apabila Al-Qur'an dibaca itu didengar. Ya, satu orang membaca baru didengar, ya. Bukan hanya sama-sama membaca akhirnya tidak jelas makhrajnya dan juga bingung dan seterusnya, ya kan? Tapi harusnya kita adalah bergantian. Itu dibolehkan. Tadarus seperti itu dibolehkan oleh para ulama, apalagi di bulan Ramadan. Sebenarnya yang tadi dipraktekkan oleh Rasulullah bersama Jibril. Jadi wallahu alam, itu yang dapat kita jelaskan bahwa hal itu tidak bermasalah. Itu termasuk dalam rangkuman ataupun kandungan hadis yang tadi kita bacakan, mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarusuna bainahum illa nazala alaihim miskina wa syairun rahmah wa nazalahumul malaika wa hafadhumul malaika, ya. Tidaklah satu kelompok orang berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, ya, kemudian mempelajarinya, kecuali Allah menurunkan rahmat, karunia, sakinah kepada mereka, dan bahkan malaikat pun ikut hadiri majlis mereka, memohon ampun dan rahmat untuk mereka, yang berkah dan seterusnya. Nah, itu utamanya. Bahkan bagusnya itu dipraktekkan di rumah kita, habis isya kah, sebelum tidur sebentar dengan anak-anak istri suami, duduk di meja ya, masing-masing baca Al-Qur'an ya, di meja tamu atau di meja keluarga, di ruang keluarga, baca ayat dua ayat, dua ayat ya. Sehingga dalam 2-3 bulan, 4 bulan berikutnya kita dalam keluarga bisa khatam Al-Qur'an bersama-sama. Ini yang harusnya kadang-kadang kayaknya di masa sekarang ini, daripada anak-anak kita sibuk dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, dengan informasi-informasi yang sangat banyak merusak mereka, maka mari kita ahlikan mereka untuk banyak menggunakan waktu-waktu mereka dengan dekat kepada Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Soraya yang telah menyampaikan pertanyaan. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz, dari Abu Lutfi di Sulawesi Barat yang bertanya, Ustaz, saya mendengar pembahasan bahwa menggunakan istilah tajwid di dalam Al-Quran itu adalah bid'ah hasanah karena belum ada pada zaman Rasulullah SAW dan juga merupakan salah satu dasar bagi adanya bid'ah-bid'ah hasanah berikutnya yang tentu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Baik, memang penamanya belum ada, tapi prakteknya ada. Yang umpamanya dengung, tartil, membaca-baca huruf, ya. Itu lahirnya bukan berarti ilmu itu tidak ada, ada ilmu itu. Ilmunya sudah dipraktekkan masa sahabat, tapi mereka tidak butuh penjelasan ini harus dengung, ini gini-gini karena mereka orang yang sudah Arab asli gitu. Ya, tapi dengan berkembangnya menyebarnya Islam ke berbagai penjuru dunia, masuk Islam itu bukan orang Arab. Sehingga mereka kadang-kadang membaca sa, membaca sod, membaca sin, membaca zai, itu tidak tepat. Nah, itu yang disebut makharijul huruf. Ilmunya sudah ada di praktek di masa Rasulullah dan juga di masa sahabat. Ya, cuman penamaan-penamaan itu untuk dipahami orang dan itu digunakan dari bahasa Arab ada. Nah, di mana bid'ahnya memang itu sudah ada, ilmu itu ada. Maka Rasulullah SAW dalam sifat-sifat beliau membaca Al-Quran kan yuratilun dengan tartil, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis tidak ada seindah bagaimana baca Rasulullah ketika ada mat belu panjangkan ya kemudian dengung dan itu semuanya ada prakteknya. Itu ada dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi sahabat enggak pernah belajar tajwid ke Rasulullah, ya enggak, ya kan? Enggak karena memang mereka benar dalam ucapan makhraj mereka, enggak ada belajar tajwid, belajar tanwin macamnya enggak. Karena mereka sudah benar dalam mengucapkan hal itu dari para Rasulullah SAW. Ya, dan ketika mereka kalau taruh kalau keliru kan Rasulullah meluruskan saja, tidak menyebutkan ini harus dengung ini, enggak ada penjelasan itu imam betul, itu belum betul. Tapi rincian itu dibuat oleh para ulama kita untuk memberi kemudahan dalam memahami ilmu itu kepada orang-orang yang tidak Arab asli atau kepada orang Arab yang sekarang ini mereka juga sudah jauh dari masa dahulu ya, sehingga mereka terkombinasi dengan ada perubahan-perubahan informasi baru, mereka juga ya membaca Al-Qur'an itu perlu juga dengan ilmu bagaimana membaca Al-Quran itu yang benar sesuai dengan tajwidnya, dengan makhrajnya yang tartil gitu kan. Nah, ini maksudnya disyariatkan dalam apa namanya dalam agama kita ya, walaupun istilah-istilahnya itu taruh kalaupun itu bid'ah hasanah, disebutkan bid'ah hasanah, yang disebut bid'ah hasanah itu apa definisinya, itu sesuatu yang tidak ada, ini sudah ada di masa Rasulullah ya. Kemudian definisi bid'ah hasanah itu fungsinya apa, apakah kita anggap bahwa bid'ah hasanah berarti ini kan lebih baik ya, berarti ini lebih baik daripada masa sahabat begitu. Ini juga keliru kita menamakan sebagai bid'ah hasanah ya. Tapi kalau dimaksud ini adalah dalam urusan ilmiah sebagaimana penjelasan ada umpamanya tafsir, ada ulumul tafsir, ini bukan, ini ada penjelasan ilmu-ilmu yang sudah ada, hanya ini disebut dalam bid'ah itu yang disebut oleh para ulama kita dianggap lebih over pahalanya. Nah, itu kalau sudah menganggap lebih afdol, nah ini yang keliru. Kita tidak pernah melakukan sebuah perbuatan yang mungkin pahala lebih besar ya, dari apa yang dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah SAW. Karena semua hal ini sudah ada di masa Rasulullah SAW, itu yang menjadi panutan kita, mengikuti kita. Nah, kalau kita ada orang membuat sebuah acara sekarang, metode dalam membaca Al-Quran, lalu mengatakan ini lebih afdol, pahala lebih besar, ini menjadi bid'ah. Tapi mengatakan ini barangkali membantu, memudahkan. Tapi tidak ada di embel-embel menyatakan lebih afdol, ya tidak berhubungan dengan pahala. Sebenarnya dulu Rasulullah tidak mengajar sahabat, tidak ada bangku, tidak ada proyektor, tidak ada ya berdakwah, tidak ada TV. Itu memang, tapi tujuannya itu kan ingin mencapai. Sudah ada asal ilmunya itu ada di masa Rasulullah SAW. Maka walaupun itu dianggap bid'ah hasanah, selama tidak dianggap metode itu lebih afdol, lebih baik daripada masa sahabat, ya tidak masalah sebetulnya. Yang masalahnya gini, apalagi menyesatkan orang tidak melakukan. Nah, ini yang jadinya di sinilah terdapat kekeliruan memahami bid'ah hasanah tadi. apalagi bid'ah hasanah itu menjadi lebih poin daripada amalan sunnah. Nah, ini lebih parah lagi kita. Dan lebih parah lagi poin daripada ibadah yang fardu. Nah, ini yang kita menjadi konsekuensi dari itu. Kalau memang kita sudah tidak punya satu pun terlalai dari sunnah, lalu mau nambah bid'ah hasanah, mungkin saja ini sunnah saja banyak yang tidak kita lakukan, lalu ditambah dengan bid'ah hasanah. Ini posisi bid'ah hasanah di mana ini? Apakah dia mendapat pahala pelakunya atau tidak? Kalau mendapat pahala, berarti kita sudah membuat sesuatu cara yang memang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah, dan kita mendapat pahala. Dari mana kita tahu sistem ini mendapat pahala? Ini pembicaraan sebetulnya panjang, dan ini sudah berkali-kali kita jelaskan. Ya, yang penting dalam segala hal-hal yang baru itu tidak dikaitkan dengan pahala lebih hebat dan lebih utama dari apa yang dilakukan para sahabat. Insya Allah itu tidak dianggap sebagai bid'ah yang dolalah, walaupun digunakan istilah bid'ah hasanah. Nah, cuman nanti jangan dianggap bid'ah hasanah orang tidak lakukan jadi sesat. Nah, ini lagi-lagi yang fardu saja ditinggalkan, itu tidak berhak orang diusir, orang diomelin, orang semacam kadang sunnah gitu ya. Diomelin ya berhak, dinasehatin itu. Tapi kan tidak ada pernah orang yang tidak sholat diusir. Sebenarnya pelakuan tidak orang tidak mau umpamanya tahlilan segala macam, kan tidak pernah hal itu terjadi. Nah, ini yang kita menjadi pembicaraan kita, porsi tempatnya di posisinya bidang hasanah di mana? Tempatnya pada posisi yang kalau memang bidang hasanah dianggap di sana, ya hasanah dilakukan. Tapi jangan sampai mengalahkan hal yang sunnah dan yang wajib. Apalagi melecehkan orang menyalahkan sunnah dan melakukan hal yang wajib. Nah, wallahu alam, itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Waktu yang batas kita, terima kasih banyak untuk para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung kesempatan ini. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf dalam kata dan juga dalam penjelasan. Terima kasih banyak. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua, para ikhwan yang ada di studio dan juga para pendengar dan para pemirsa semua. Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan pada kita untuk belajar ilmu agama ini, dan sebagian hari memberikan kita semangat yang kuat untuk selalu bersabar dalam mempelajari ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.